Rubani Auf ibn Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu qol ngendi kok Sayyidina Auf kuna ono sapa kita iku inda Rasulillah gala ngeten nawon kuna ono sapa kita inda Rasulillah ing dalem sandinge Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku tis'atan songo au samaniatan utawa 8 au sab'atan utawa 7. Fakola mongko ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten ala tubayyi'una Rasulullah ana to ora mbaiat sapa sira kabeh Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi moro-moro dawuh, tidakkah kalian membaiat Rasulullah? Wa kunna lan ono sapa kita Sayyid Abdurrahman bin Auf. Wa kunna lan ono sapa kita iku hadis fi ahdin piro-piro wong kang anyar mongsone baru saja manane bibaiatin kelawan baiat padahal kita baru saja baiat Kanjeng Nabi. Terus sekarang Kanjeng Nabi dawuh, tidakkah kalian membaiat Rasulullah? Fakulna moko ngucap sapa kita qad bayya'naka ya Rasulullah. Qad bayya'naka. Teman-teman wis bayat sapa kita ing panjenengan. Teman-teman wis bayat sapa kita ing panjenengan ya Rasulullah. Rasulullah kita sudah bayat panjenengan. Ngoten. Fumaqala nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi ala tubayyi'una Rasulullah. Kanjeng Nabi mboten marah mengot di dawuh maneh. Ala tubayyi'una ana to ora bayat sapa sira kabeh Rasulullah ing Rasulullah tidakkah kalian membayat Rasulullah. Waduh wis Kanjeng Nabi dawuh ping pindho gak kate protes fabasatu nah mongko beber sapa kita aidiana ing pira-pira tangan kita. Wa kulna lan ngucap sapa kita qad bayya'naka ya Rasulullah fa'alama nubayyuka. Qad bayya'naka teman-teman baiat sapa kita ing panjenengan. Ya Rasulullah kita telah membaiat engkau ya Rasulullah. Baiat engkau sebagai utusan Allah, kita akan selalu menyembah Allah, mengakui utusan Allah. Fa'alama mongko ing atase apa? Nubayyuka baiat sapa kita ing panjenengan. Lalu sekarang kita mbaiat untuk apa Kanjeng Nabi? Kok disuruh mbaiat lagi terhadap panjenengan? Ini mbaiat untuk apa? Qala ngendika sinten Kanjeng Nabi ala Allah ta'budullah. Ing atase yen to ora nyembah sapa sira kabeh. Allah ing Allah, aku mbaiat kalian supaya kalian tidak menyembah Allah ta'budullah. Ala Allah nggih. Anta budu, oh nggih. Ala anta budu ing atase yen to nyembah sapa sira kabeh Allah ing Allah. Dadi kak saya mbaiat kalian supaya kalian hanya menyembah Allah. Wala tusyriku lan ora menyekutukan sapa sira kabeh. Lan ora menyekutukan sapa sira kabeh bihi kelawan Allah syai'an ing sesuatu. Wassalawati lan pira-pira salat al-khamsi kang 5. Melaksanakan sholat 5 waktu. Watuti'u lan yento to'at sopo siro kabeh, ta'at sopo siro kabeh. Ano watas mau? Watas mau lan yento mendengarkan sopo siro kabeh. Watuti ulan to'at sopo siro kabeh. Saya mbaiat kalian agar melaksanakan sholat 5 waktu, mendengarkan dan taat kepada pimpinan, kepada waliyul amri. Waliyul amri itu ulama dan umaro. Serta kalian harus mendengarkan dan taat kepada orang-orang yang diwajibkan taat kepada mereka, termasuknya kedua orang tua, wajib kita taati. Wasarolan memelankan sinen Kanjeng Nabi. Wa asarolan memelankan sinen Kanjeng Nabi kalimatan ing kalimat khofiyatan kang samar. Kalimatan ing kalimat khofiyatan kang samar. Endi kalimat rupane walatas alu lan ojo njaluk sapa sira kabeh. wala tas'alu lan ojo njaluk sapa sira kabeh annasa ing menungso syai'an ing sesuatu. Wala tas'alu lan ojo njaluk sapa sira kabeh annasa ing menungso syai'an ing sesuatu. Saya mbe'at kalian juga jangan sampai meminta apapun kepada manusia. Jangan minta. Ya. Haram minta kepada manusia itu. Kalau tujuannya adalah untuk golek kekayaan. Mboten kenging. Falaqad ra'aitu, kecuali nek hajat loh ya, nek darurat butuh kita. Kita enggak punya apa-apa, makan aja enggak punya, kerja juga enggak bisa. Kalau kita enggak minta nanti kelaparan mati ya, minta enggak apa-apa kalau gini. Falaqad ra'aitu mongko yektine teman-teman. Ningali sapa ingsun jerene Abdurrahman bin Auf. Iki sing dibe'at oleh Kanjeng Nabi ini kan 7 orang tadi. 7, 8 atau berapa tadi 9. Falaqad ra'aitu mongko yektine teman-teman ningali sapa ingsun ba'dhu ulaika nafari ing sebagiane mengkono-mengkono golongan tak tingali yaskutu hale terjatuh. Yaskutu hale terjatuh. Apa sautu ahadihim? Pecute, pecut itu cambuk. Apa cambuke salah sijine bak do ulaikan nafar? Apa cambuke salah sijine ulaikan nafar? Fama yas'alu mongko orang meminta sapa ahaduhum. Fama yas'alu mongko orang meminta sapa ahaduhum ahadan ing seseorang. Yunawiluhu kang mengambilkan sapa ahad ing saud yahu ing iyo ahadihim. Yunawiluhu kang mengambilkan sapa ahad ing ahadihim. Iyahu ing iyo sauto ahadihim. Rawahu Muslim. Kanjeng Nabi bai'at 7 orang, 8 atau 9 orang itu supaya mereka tidak meminta kepada manusia. Katanya Abdurrahman bin Auf, sungguh saya melihat sebagian orang yang dibai'at oleh Kanjeng Nabi tadi itu, saya melihat salah satu dari mereka cambuknya terjatuh. Cambuknya kuda, cambuknya apa gitu loh. Naik kuda kan ada cambuknya. Nah, naik unta ada cambuknya, itu terjatuh. Saat cambuk itu terjatuh, mereka tidak meminta kepada salah satu orang pun untuk mengambilkan cambuknya. Mereka mengambil sendiri cambuknya karena kadung bai'at kepada Kanjeng Nabi tidak akan meminta kepada manusia. Lho koyo ngoten niku. Oh, kadung bai'at nggih. Nek bai'at nggih kudu dilakoni niku bai'at, kadung bai'at. Makanya toriko kadang bai'atan bareng. Ya. Bai'at istilahnya kan janji toh bai'at itu. Janji untuk melaksanakan sesuatu. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Kala ndak apa tapi jangan keras-keras. Wa an ibni Umar lan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sedune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten kanjeng Nabi la tazalu ora leren-leren apa almas'alatu meminta-minta iku bi ahadikum tetap ing dalam salah siji sira kabeh iku bi ahadikum tetap ing dalam salah siji sira kabeh hatta yalqa sehingga ketemu sapa ahadikum hatta yalqa sehingga ketemu sapa ahadikum Allah taala ing Allah taala. Walaisa hali oraono. Walaisa lan hali oraono iku fi wajhihi ing dalam wajahi ahadikum. Iku fi wajhihi ing dalam wajahi ahadikum apa muz'atul lahmin. Apa le? Hah? Apa muz'atul lahmin? Apa sepotong daging? Apa mus'atul lahmin sepotong daging. Muttafaqun alaih. Utai hadis iku muttafaqun alaih. Orang yang selalu minta-minta, maka dia nanti akan ketemu Allah Ta'ala, wajahnya itu tidak punya daging sama sekali. Ini orang yang enggak punya malu kok njaluk wae gak duwe izin tok kok njaluk tok kalau bisa kita memberi gitu harus dihilangkan ini ya tabiat-tabiat meminta itu tabiat tangan di bawah kalau bisa tangan di atas silahkan usaha silahkan bekerja demi supaya enggak minta-minta bagus sekali itu al mus'atu utai lafat mus'ah bidomil mimi hale kelawan domai mim wa iskani zai lan sukuni za wa bil aini lan kelawan ain al muhmalati kang dikosong no saking titik iku al kit'atu sak potong iku al kit'atu maknane sak potong bon. Kala wa anhu lan saking Ibnu Umar anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sinten Rasulullah wa huwa hale utai Rasulullah iku alal mimbari tetep ing atase mimbar iku alal mimbari tetep ing atase mimbar wa zakarolan menyebutkan sinten Rasulullah. Hah? Oh, ayat guru. Wahua ayat guru. Wahua halutai Rasulullah iku ayat guru menyebutkan sinten Rasulullah as-sodakota ing sodako. Kanjeng Nabi waktu itu di atas mimbar menjelaskan masalah sodako. Wata afufalan wiki. Wiki. Wiki itu meninggalkan meminta-minta kalau dalam masalah ini. Jadi enggak minta-minta. Jadi menjauhi anil mas'alati saking meminta-minta. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, al-yadul ulya khairum minayadis sufla. Al-yadu utai tangan al-ulya kang dukur. Tangan di atas. Iku khairun luih bagus. Minal yadi daripada tangan as-sufla kang isor. Minal yadi daripada tangan as-sufla kang isor. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta-minta. Minta-minta itu minta sesuatu dengan tanpa adanya imbalan. Itu namanya minta-minta. Kalau sampean menawarkan pekerjaan supaya sampean dapat gaji, ini bukan meminta-minta. Ya. Jadi minta-minta itu ya meminta sesuatu dengan tanpa adanya imbalan. Ngoten. Pak, beri saya permen misalnya. Ngoten. Sampean ndak ada apa namanya jasa yang sampean berikan kepada orang tersebut. Ini namanya minta-minta. Tapi kalau ada jasa bukan minta-minta sudah namanya. Kala wal yadul ulya utawi tangan al ulya kang di atas hiyal munfiqatu iku tangan kang nafkahno hiyal munfiqatu iku tangan kang nafkahno wasufla utawi tangan kang di bawah yasailatu iku tangan kang meminta-minta yasailatu iku tangan kang meminta-minta muttafaqun alaih. Kala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Kalang diko sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong salah iku lamun njaluk sapa man. Anasa ing menungso takasuron krana ngekeh-ngekehno harta, memperbanyak harta. Dia minta supaya hartanya semakin banyak gitu. Bukan karena hajat. Fa inna ma yas'alu mongko angin pestini meminta sapa man jamron ing bara api. Jamron ing bara api. Mana nih pi mana? Mana ngeten? Orang yang meminta-minta ya, itu kalau meminta-mintanya supaya hartanya menumpuk banyak, maka dia sama halnya dengan meminta bara api. Artinya nanti di akhirat dia mendapatkan siksaan neraka. Berarti minta-minta supaya hartanya semakin banyak itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya, kalau sama sudah punya cukup itu sepunyanya, Tidak usah minta-minta supaya nanti hartanya semakin tambah numpuk, jangan. Ufal yastaqillah mongko becik nyetitikno sopoman, menyedikitkan sopoman. Auliyas taksir uta becik ngekehno sopoman. Auliyas taksir uta becik ngekehno sopoman. Ya wis, nek ngerti kalau meminta-minta dengan tujuan memperbanyak harta itu sama halnya dengan meminta bara api, maka hendaklah dia menyedikitkan meminta-minta atau memperbanyak opo jerawakmu sing mesti kowe sing pasti kau wis tahu akibate kan kau. Lah wis sekarang silahkan. Fal yastaqil au liyastakthir. Rawahu riwayataken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Wa an Samurah bin Jundub bin radhiyallahu anhu qol qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngendika ngeten innal mas'alata setuhune meminta-minta iku kadun yakuddu biha ar-rajul wajhahu iku kadun itu melukai. Iku kadun iku melukai. Menggores, ya menggores. Melukai artu atau menggores. Ya kudu kang menggores melukai pihak kelawan. Masalah sopo arrojul wong lanang wajahahu ing wajah rojul. Meminta-minta itu sama halnya dengan menggores wajah. Menggores wajah, wajah sing ganteng-ganteng digores-gores. Dilukai, kira-kira dadi ganteng apa gak Zaki? Hah? Zaki. Dadi Zaki ganteng, celakaan, pesok barengan. Umpama ilang gantenge Zaki ya? Ilang gantenge jare Zaki. Lah iya makane aja minta-minta. Karena minta-minta itu ndadekno gantenge ilang. Ndadekno keindahan muka itu hilang. Dia enggak punya muka sekarang bisa-bisa. Enggak punya muka karena dia tidak punya rasa malu, enggak punya muka dia. Qala illa ayyasala kecuali yang to meminta sapa arrajul wong lanang sultanan ing sultan raja. Misalnya njaluk zakat, misalnya nang raja, enggak apa-apa njaluk zakat raja. Raja wajib mengeluarkan zakat kita minta. Au fi amrin uto ing dalam perkara la budda kang ora kena ora minhu saking amr la budda kang ora kena ora minhu saking amr atau meminta sesuatu yang ini ndak bisa kita hindari kalau kita enggak minta mati kita minta saja ngoten enggak apa-apa. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi wa qala lan dika sinten At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun utawi ki hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih al kadhu uta maknane al kadhu iku al khadsu iku melukai qala wa nahuhu lan sebatani al khadsu wallahu alam al fatihah alhamdulillah. Ya kana mutwa ya kana snaini dinasallallahu alaihi wasallam. Surah al-Ladin.